Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu nabi irji ila qaumik fa'birhum hatta ya'tika amri. Jadi dari perjalanan Abu Dzar ya, di video sebelumnya perjalanan Abu Dzar menemui Nabi Muhammad ya selama 3 hari di Makkah. Kemudian akhirnya Abu Dzar berhasil bertemu Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Dzar, "Kembalilah kepada kaummu. Kembalilah kepada kaummu dan berilah kabar mereka hingga nanti datang perintahku yang lain." Faqala waladhi nafsi biyadi lau sharihanna biha baina dhuhranaihim. Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Demi zat yang membawa jiwaku, sungguh akan aku jelaskan kepada mereka, akan kusebarkan semua ini ke seluruh kaum-kaumku." Fa kharaja hatta atal masjid wa nadami ala sauti asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini lucunya Abu Dzar ini. Kemudian setelah bertemu Nabi, Abu Dzar keluar ya, keluar hingga mendatangi masjid lalu berteriak sekeras-kerasnya mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ucapan syahadat itu tidak dilakukan di depan Nabi ya. Ya mungkin di depan Nabi sudah mengucap mungkin ya, cuman tidak ceritakan. Tapi beliau mengucap syahadat ini di depan masjid ya, di masjid dengan suara yang keras. Faqamal qawmu fadharabuhu hatta ajauhu. Sehingga tentu saja orang-orang masyarakat sekitar itu ya emosi ya. Nabi atau Rasulullah di saat itu masih isu yang sensitif ya, masih pro kontra, banyak yang kontra, banyak yang belum setuju dengan Nabi Muhammad, banyak yang belum mengikuti Nabi Muhammad, malah Abu Dzar buat hal yang viral yang baru, teriak-teriak syahadat di masjid. Tentu saja masyarakat yang ada di sekitar masjid ya langsung datang memukulinya sampai dia tersungkur. Kemudian mana tadi, wa'ata al-Abbas fa'akaba alaihi. Kemudian datang Abbas ya, paman Rasulullah, lalu membangunkannya. Wa qala wailakum awalastum ta'lamun annahu min Ghifar. Maksudnya Al-Abbas itu apa ya? Kan tadi Abu Dzar tersungkur. Lalu Abbas memeluknya dalam keadaan yang masih tersungkur itu dan mengatakan pada kaum-kaum yang memukulinya itu, "Hei, kalian, apa kalian tidak tahu orang ini dari Ghifar? Orang ini dari Ghifar." Ghifar itu nama tempat ya. "Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam alaihi fa'ankidhum minhum." Fa'ankadahu minhum. Kalian kalau mau dagang ke Syam itu lewatnya lewat Ghifar. Jadi jalur perdagangan Mekah ke Syam ya, itu lewatnya lewat Ghifar. Kalau kamu memukuli orang ini dan nanti kaumnya mendengar sampai mati dan kaumnya mendengar, nanti bagaimana kalian bisa dagang ke Syam? Tentunya orang-orang Ghifar akan menuntut balas dendam, akan mencegat kalian, akan menghalangi kalian pergi ke Syam. Sehingga Abbas melepas Abu Dzar dari keroyokan masyarakat itu. Ya ini lucunya Abu Dzar ini, dia melakukan itu tidak satu kali. Tsumma ada minal ghadil mithliha. Lalu keesokan harinya dia begitu lagi, masuk masjid lalu berteriak-teriak syahadat. Fadarabuhu, ya tentunya ya masyarakatnya kembali memukulinya. Wasaru alaihi, dan menyerangnya. Faqabal Abbas alaihi, lalu Abbas menolongnya kedua kali. Wa kana radhiyallahu anhu min asdaqin nasi qaulan wa asyadihim fid dunya. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Nabi yang paling jujur ya. Sahabat Nabi yang paling jujur dan orang yang paling menjauhi dunia. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah termasuk tokoh sentral ya dalam hal zuhud. Wa min as-sabiqin Sa'id ibn Zaid Al-Adawi Al-Qurasi. Termasuk orang-orang yang dahulu masuk Islam adalah Sa'id ya bin Zaid Al-Adawi wa zaujuhu Fatimah bintul Khattab ya, ukhtu Umar. Istri Sa'id bernama Fatimah ya. Fatimah ini putri dari Khattab ya, saudara perempuan dari Umar. Jadi antara Umar dengan Said ini saudara ya, saudara tapi bukan saudara kandung. Saudara maksudnya suami dari saudaranya. Wa Ummul Fadl Lubabah bintul Haris Al-Hilaliyah Zawji Abbas bin Abdul Muthalib. Ini mestinya sudah apa itu sudah alinea baru ya. Kemudian perempuan ya, ada orang yang apa masuk Islam awal-awal yaitu perempuan namanya Lubabah, ini nama aslinya Ummul Fadl, ini apa itu kunyah ya. Kemudian ya, Ummul Fadl Lubabah ini adalah istri dari Abbas ya, Abbas paman Nabi. Kemudian Ubaidah ibn Haris bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Amir Rasulillah. Ini Ubaidah bin Haris ini juga tokoh awal yang masuk Islam. Abu Salamah bin Abil Asad al-Mahzumi al-Qurasi ibnu Ahmad Rasulillah wa zaujuhu Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah. Kemudian Utsman bin Mat'un al apa ini? Al-Jamahi ya, al-Qurasi. Lalu Utsman bin Mat'un ini hanya nama-nama saja ini. Wa huhu Qudamah wa Abdullah wa Arqam bin Abi Arqam al-Mahzumi al-Qurasi. Jadi ini nama-nama ya, nama-nama orang-orang awal yang masuk Islam ya. Tadi ada berapa ya? Di video ini ada Sa'id 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, Abdullah dan juga siapa tadi? 7, 8 ya, ada 8. Wa minasa bikin ala walin Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah bin Abdi Syamas al-Umawi al-Qurasi. Jadi Khalid bin Sa'id ini termasuk tokoh yang awal masuk Islam. Karena Abuhu Sayyidah Quraisy. Jadi ayah dari Khalid ini adalah pemimpin Quraisy. Idza tamma lam ya'tamma Quraisyun ijlalan lahu. Bila siapa tadi? Sa'id ya. Sa'id meminta orang lain untuk menjadi pemimpin. Di orang Quraisy tidak mau memilih pemimpin kecuali dia ya, karena memuliakannya. Bahkan Khalid bin Sa'id qadra'a fi manamihi annahu sayaqau fi hawiyah. Fa'adrakahu Rasulullah wa khallasuh minha. Ini ajaibnya ini. Di suatu malam Khalid bin Sa'id pernah bermimpi. Khalid bin Sa'id pernah bermimpi dia masuk ke dalam neraka ya, neraka hawiyah. Lalu diselamatkan oleh Rasulullah. Bertemu Rasulullah dan diselamatkan. Faja'a ilaihi wa qala ila matad'u ya Rasulullah ya Muhammad. Kemudian setelah mimpi itu dia menemui Rasulullah dan bertanya, sebenarnya agama barumu itu mengajak kemana? Mengajak apa? Agama barumu itu mengajakannya apa? Qala ad'uka ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Nabi Muhammad menjawab, aku mengajakmu untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya. Wa antahla amma anta alaihi min ibadati hajar la yasma'u wala ya wala yub la yasma'u wala yubsir wala yadhur wala yanfa. Aku mengajakmu untuk beribadah kepada Allah dan mana tadi? Aku mengajakmu beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang selama ini kau lakukan, yaitu menyembah batu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak membahayakan dan tidak bermanfaat bagimu. Wal ihsana ila walidaik, aku juga mengajakmu untuk berbuat baik kepada orang tua. Wala taqtul waladaka khasyatal faqri, aku mengajakmu tidak membunuh anakmu karena takut fakir. Wala taqrubal fahisah madhara minha wa ma batan, aku juga mengajakmu untuk tidak mendekati keburukan ya, maksiat-maksiat baik yang terlihat ataupun yang tidak. Wala taqtul nafsan haramallahu qatlaha, aku mengajakmu untuk tidak membunuh seseorang yang telah diharamkan Allah membunuhnya. Illa bilhaqi, kecuali kebenaran.